jadi satu jam lebih dekat bersama Mama Dede. Tadi saya melihat Mama masih motong-motong tanaman, beres-beres rumah, masih sempet, Ma. Karena saya ini emang dasarnya orang kampung, menyukai pohonan. Alhamdulillah rumah saya di kampung, di Depok. Jadi banyak pohonan, begitu di. Itu Mama lakukan kapan? Kan Mama pagi-pagi udah sibuk tuh, Ma, udah ceramah, ya. Terus Mama bangun jam berapa? Mama kemudian bangun, melakukan apa dan tidur lagi kapan itu, Ma? Mama bangun rata-rata setengah dua. Setengah dua apa? Setengah dua, jam dua udah mandi. Setengah tiga udah berangkat. Udah berangkat, kemudian selesai, udah ada yang jemput. Jadi emang udah buat tas salinan nih. Dijemput ke satu tempat, selesai, dijemput lagi. Selesai makan, numpang sholat, dijemput lagi terus keliling. Kadang-kadang sampai jam 11 malam. Begitu terus setiap hari. Sehari bisa berapa tempat, Mama? Rata-rata ada tiga, ada empat, ada lima, tergantung dekat jauhnya lokasi. Nggak capek, Ma? Karena saya niatnya lillah, dan itu emang udah tugas kita dari kecil, dan ini memang amanat dari Allah, insya Allah nggak capek. Makanya Mama kalau doa, ya Allah berikan saya kesehatan dengan usia yang sudah renta ini. Gitu kan? Alhamdulillah Mama juga jarang sakit ya, Ma, ya? Alhamdulillah Allah berkehendak. Cuma sekarang... Iya, tadi Mama batuk-batuk sedikit. Kenapa, Mama? Ini batuk konta. Kenapa batuk konta? Mama baru pulang dari Mekah, baru kemarin. Oh, hari Rebo baru pulang dari Mekah. Baru hari Rebo, ini hari Kamis, baru kemarin? Baru kemarin. Baru satu hari. Kalau ini mau korma sama air jam-jam di rumah. Saya segera datang ke rumah Mama. Oke. Habis ini. Kalau jam-jamnya kurang, minta sama teman Mama. Mama yang kemarin, haji yang keberapa Mama? Alhamdulillah yang kesekian kali. Kesekian kali itu? Saya rasa tidak perlu disebutkan karena saya bersyukur dengan nikmat Allah. Kan tidak tidak semua orang bisa berangkat bolak-balik. Iya, Ma. Makanya... Mama bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada saya. Mudah-mudahan sebagian yang belum bisa berangkat menyusul. Yang udah berangkat, berangkat bareng-bareng. Sekian kloter kita bareng-bareng berangkat. Amin. Semua Mama bayar sendiri? Atau selalu ada rezeki? Selalu ada rezeki dari Allah. Ada selalu yang ngajak Mama dari mana-mana, Alhamdulillah. Sekarang ya Mama ajak teman Mama. Yang mana, Ma? Bu Maesaroh, coba berdiri. Mana, Ma? Ini dia, beliau. Oh. Orangnya sangat baik. Berdiri, Bu. Ya, ini beliau, Bu Maesaroh. Ini Ibu Maesaroh, ya, yang sering mengajak Mama pergi. Iya, bolak-balik, Alhamdulillah. Nah, saya juga mendengar Mama cukup banyak juga punya anak asuh ya, Ma, ya? Ada berapa, Bu? Nggak boleh tahu pasti angkanya. Dari saya punya anak asuh, Alhamdulillah, dari tahun 80. Dari SD sampai SMA. Saya tinggal di Depok dengan sahabat saya semenjak kuliah, yang waktu kuliah juga di asrama satu kamar. Kalau dia lagi lihat foto pacarnya, subuh-subuh jatuh tuh foto pacarnya ke bawah. Mama giliran ngepel, Mama angkat. Tuh, orangnya ketawa nih. Yang mana? Jadi, nah, itu dia. Jadi Mama punya anak asuh dengan dia, Alhamdulillah dia bisa menerangkan bagaimana perjuangan kita. Ya, sekarang giliran Ibu Nur berarti nih. Ya. Ibu Nur, kalau boleh tahu anak asuhnya ada berapa? Jumlahnya. Alhamdulillah saat ini 180. 180 Ibu, ya, banyak sekali. Dari tahun 80. Menuntut sedikit-sedikit asalnya 1, 2, 3 ya, atau langsung 180? Sedikit-sedikit, lama-lama makin bertambah. Alhamdulillah karena ada yang prestasi sampai ke perguruan tinggi. Ada yang sudah sampai ada kuliah? Belum lama kemarin dari IPB selesai di wisuda. Terus tahun itu dari APP juga ada. Kalau Ibu Nur ketemu terus dengan anak asuh ini? Jadi mereka datang tiap bulan ngambil bayaran ke kita. Ada yang sudah kerja juga belum? Ada yang sudah kerja? Udah. Sampai lulus, sampai bisa cari uang sendiri? Jadi gitu, umumnya mereka sampai SMA, SMK. Dan kerja mereka ada yang di Ramayana. Kemudian ada yang di Volvo dari STM, dan juga yang di Bakmi JM gitu. Kalau Mama pernah ketemu dengan anak asuh Mama? Ketemu, dulu sering sekali ketemu, tapi karena belakangan saya sibuk, jadi kalau ngambil bayaran ke rumah Ustazah Zainur gitu. Dari semua tadi 100 sekian itu? Ya, jadi gini, dari tahun 80 kita punya anak asuh, awalnya hanya sekian belas orang, lama-kelama berkembang-berkembang. Jadi dari lingkungan kita, Alhamdulillah untuk tahun ini sekian banyak. Nah, saya ingin mendatangkan seseorang. Ini Mama pernah ketemu belum sama orang ini? Mana? Kita lihat ya. Mangga, mangga. Ini adalah Mbak Susi. Mama kenal, pernah ketemu? Kenal. Siapa, Ma? Baik, Sus. Alhamdulillah. Mungkin yang ada di sini belum tahu, Mbak Susi ini adalah salah satu anak asuhnya Mama. Belum pernah ketemu ya, Mbak ya? Udah lama gak ketemu. Susi, di mana sekarang?